Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih bersama ta'liq catatan kaki yang dibawakan oleh Al-Jami' Syekh Abdullah Abu Abdillah Muhammad bin Nasir Al Fihri hafizallahu taala. Dan ta'liq di sini sangat panjang. Catatan kakinya sangat panjang. Kita masih dalam halaman 139, perhatikan situ dalam pertengahan halaman. Qala Al-Fihri hafizallahu taala faidatun. Ya, ini di sini ada faedah yang perlu diperhatikan. Dzakara sahibu tashilil aqidah al-islamiyah safha 226 anna fuqda ma ja'a bi rasulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam innama yakunu kufran idza abghada dinallahi kullahu. Amma man abghada ba'da ma ja'a bihi rasul sallallahu alaihi wasallam fala yakfur. Wa mimma istadalla bihi sahibu tashilil aqidah islamiyah qawluhu ta'ala dhalika bi annahum karihu ma anzalallah. Qala sahibu tashilil aqidah islamiyah dzakarallahu fiha hubuta a'mali man karihat jami'a ma anzalallahu li'anna ma amatun. Ma yang mana? Aywa. Dzalika bi'annahum karihu ma anzalallahu. Inilah yang dijadikan pembahasan oleh dia sahibu tasdilul aqidah islamiyah. Ma ini adalah maunya apa? Umum yang sifatnya bermakna jami' ini seluruhnya. Terus sebagainya adalah tidak. Yang demikian itu sebenarnya mereka membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Jadi kalau membenci sebagainya, maknanya tidak keluar dari Islam maunya. Dan inilah yang akan dijelaskan tentang kelemahan pemahaman yang dibawakan oleh sahibu tashilil aqidah islamiyah. Ini faedah yang dibawakan di sini oleh Fihri, pemilik kitab yang namanya Tashilul Aqidah al-Islamiyah. Cuma di sini tidak disebutkan namanya. Cuma disebutkan nama kitab. Pemiliknya ngomong berbicara bahwasanya apa yang dibicarakan pada halaman 226, sesungguhnya membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanyasanya itu adalah suatu kekufuran. Idza abghada dinallahi kullahu, apabila dia membenci seluruh agama Allah semuanya. Kullahu, seluruh agama Allah dia membencinya. Idza abghada dinallahi kullahu. Jadi membenci yang dihukumi kufur itu adalah kalau membenci seluruhnya. Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah suatu kekufuran jika dia membenci seluruhnya. Amma man abghada ba'da ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wa sallam fala yakfur. Adapun orang yang membenci sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sebagian saja, maka tidak kafir. Ini yang diinginkan oleh pemilik kitab yang namanya Tashilul Al-Aqidah Islamiyah. Judul kitabnya adalah Tashil, apa mempermudah memahami tentang akidah Islam. Demikian judul kitabnya. Di situ memuat pembahasan membenci apa yang dibawa oleh Rasul. Kapan membenci tadi dihukumi kafir? Jika membenci seluruh apa yang dibawa oleh Rasul. Kalau membenci sebagiannya, tidak, katanya, enggak kafir. Siapa? Tuh, jangan ngantuk. Hah? Jangan lenten ngantuk, Bu. Baik. Wa mim mustadalla bihi, dan dari apa yang dijadikan hujjah oleh pemilik kitab tersebut, dia berdalil dengan firman Allah Ta'ala, dzalika. Yang demikian itu sesungguhnya mereka membenci apa yang Allah turunkan. Ma di sini dihukumi oleh pemilik akidah tadi dengan ma maknanya apa? Jami seluruh. Ma yang umum maknanya seluruh. Maunya diambil dengan mafhum mukhalafa, kalau sebagian bukan seluruh berarti tidak dihukumi dengan hukum kafir. Nah. Maka dia bilang, Zakarallahu fi hubut a'mali man kariya jami'a ma anzalallahu li'anna ma'amatun. Ayat tadi dia komentari, Allah menyebutkan dalam ayat tadi hangusnya seluruh amalan orang yang membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Karena ma tadi yang tertera dalam ayat itu, dalam surat Muhammad ayat 9, ma tadi adalah maknanya umum. Jadi Allah menyebutkan dalam ayat tersebut tentang hangusnya amalannya orang yang membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Karena ma adalah umum. Nah, sekarang dijawab oleh Al-Fihri, kultu, dia mengatakan, ku katakan, wa hadza khata'un, dan ini adalah salah. Memahami ma tadi dengan kalimat umum yang artinya adalah seluruh, itu adalah kesalahan dari pemilik akidah tersebut. Wa qalu jami' la tadullu 'alai al-ayatu. Ucapan dia dengan memberikan komentar jami' artinya seluruh, ini tidak ditunjukkan oleh ayat tersebut. Memberikan penafsiran ma dengan arti jami', jami' arti bahasa Indonesia adalah seluruh, ini tidak ditunjukkan oleh ayat tersebut. Li'anna Allah ta'ala qala karihu ma anzalallah wa lam yakul karihu jami'a ma anzalallah. Kenapa kalau tidak ditunjukkan oleh ayat dengan ucapan jami' tadi? Karena Allah berkata, berfirman, mereka membenci apa yang Allah turunkan, dan bukan berkata membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Mahfum? Nah, kalau membenci apa yang Allah turunkan, ya apa ini adalah bisa sedikit, bisa banyak, bisa seluruh, bisa sebagian. Nah, wal farqu bainahuma dhahirun. Perbedaan antara keduanya adalah zahir. Keduanya yang mana? Antara jami' dan antaranya, antara ma, gitu loh. Antara lafaz jami' dan antara ma. Antara ma dan jami' itu ada perbedaan yang sangat nampak. Wa ma fi hadzal mawdhi' ismun mausulun bimana alladzi la bimana jami'. Nah, ma yang tadi tertera dalam ayat surat Muhammad ayat ke-9 tadi, ma ini adalah dalam tempat ini maknanya adalah dia isim mausul, artinya alladzi. Alladzi artinya yang. Paham Pak Wid? Alladzi artinya yang. Nah, ya. Jadi yang demikian itu mereka membenci yang Allah turunkan. Nah, apa yang Allah turunkan. Jadi kalau yang berarti cuma sebagian, bisa juga masuk yang. Nah, seluruh ya bisa. Satu saja juga bisa, satu ayat saja. Itu yang diinginkan dalam bantahan ini. Bukan bimakna jami, tapi maknanya alladzi. Ma tadi maknanya bukan jami, tapi maknanya adalah alladzi. Wa yasamilatun, kalau alladhi maknanya adalah samilatun li afrodi ma anzalallah. Isim mausul yaitu alladhi tadi yang di situ dibunyikan ma, maknanya adalah alladhi, artinya kalau bahasa kita adalah yang. Ini adalah mencakup seluruh person-person apa yang Allah turunkan. Faman kariha al-Qur'an au kariha sunnah au kariha nubuwwata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ghadahu dhalika au kariha al-hajja sahha yuqala anhu fulanun kariha ma anzalallah. Maka barang siapa yang membenci Al-Qur'an atau membenci sunnah, sunnah ini maksudnya di sini adalah apa? Qasimu Al-Qur'an. Sunnah adalah apa? Qasimu Al-Qur'an. Ya ini apa? Ini Qur'an, ini sunnah. Maksudnya apa yang dibawa oleh Nabi berupa hadisnya beliau. Itu namanya sunnah. Bukan sunnah artinya bukan yang wajib. Sunnah dalam istilah di sini bukan artinya yang tidak wajib, tapi maknanya adalah apa yang dibawa oleh Rasul. Hadis-hadisnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau itu dibenci, walaupun sebagian atau seluruhnya, atau membenci kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghadahu dzalika, dan dia kurang suka dengan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam, atau membenci haji. Maka ucapan tadi benar dikatakan pada orang tersebut, si fulan membenci apa yang Allah turunkan. Nah, jadi membenci haji tok bisa dikatakan membenci apa yang Allah turunkan, karena Allah menurunkan kewajiban haji dalam Al-Quran. Nah, membenci ajaran Nabi, taruhlah apa, masalah berpakaian yang syar'i, tidak suka disyariatkan pakaian tersebut, itu termasuk membenci apa yang Allah, yang Rasulullah bawa. Nah, itu membenci sunnah. Itu bisa diungkapkan dengan fulan membenci apa yang Allah turunkan. Waman mana tadi? Terus. Waman akala tamratan masalan sahayu qul innahu akala ma ahalallah. Dan orang yang memakan tamrah. Tamrah itu maknanya apa? Sebiji kurma. Tamr kurma, tamratun kurma sitok. Mafhum? Paham Faris? Tamr kurma. Satu mobil kurma kita sebut tamr. Nah kan. Raitu tamron fisahina, aku melihat tamr di kurma di mobil. Bisa satu keranjang, dua keranjang. Kalau tamro, tamrotun sitok. Mafhum? Nah. Seperti burtu kolon jeruk. Kalau burtu kolotun apa? Sebiji jeruk. Bait telur, baidatun telur sitok. Mafhum? Nah. Mana tadi? Dan siapa yang, dan orang yang memakan satu biji kurma, contohnya bisa disebut dan benar dikatakan orang tadi memakan apa yang Allah halalkan. Makan satu kurma tok bisa disebut dia telah memakan apa yang Allah halalkan. Baik, kama qala ta'ala, sebagaimana Allah taala berfirman, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Apakah maknanya seluruh? Ya tidak. Nah. Kulu min thayyibati, min thayyibatin ma razaqnakum. Allah taala berfirman, makanlah kalian dari yang baik-baik apa yang Allah, apa yang kami turunkan. Apakah seluruh yang kami turunkan? Kita suruh makan semuanya? Ya, tidak. Bahkan sebagian apa yang Allah turunkan, bahkan apa yang Allah rezekikan kepada kita, kita makan, itu yang perkara yang baik, maka itu termasuk sudah terkandung dalam ayat ini. Jadi kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari yang baik-baik apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Apakah kalau makan yang baik cuma satu saja belum mencukupi tuntutan hayat ini? Sudah mencukupi. Makan nasi, makan daging kambing, makan daging sapi, ya kan, makan jagung, itu sudah mencukupi tuntutan ayat ini. Apakah hukum memakan yang baik dari apa yang Allah rezekikan itu wajib atau tidak wajib? Wajib enggak? Wajib. Tapi kalau seluruhnya enggak apa? Enggak wajib. Kalau makan sebagainya sudah mencukupi tuntutan ayat ini. Walidzalika idza qulna, maka oleh itu jika kita katakan man akala ma halallahu dakhalal jannah. Aw man irtakaba ma haramallahu minal mubiqati dakhalan nar. La yufhamu min hadza annahu la yadkhulul jannata hatta ya'kula jami'a ma halallahu aw yartakiba jami'a ma haramallahu fa yadkhulun nar. Maka oleh itu apabila kita katakan siapa yang memakan apa yang Allah halalkan dia masuk surga, atau siapa yang menerjang apa yang Allah haramkan maka dia masuk neraka jika menerjang apa yang diharamkan tadi perkara-perkara yang membinasakan. Ucapan ini tidaklah bisa dipahami darinya bahwasanya dia tidak akan masuk surga sampai dia memakan seluruh apa yang Allah halalkan, atau dia enggak bisa masuk neraka kecuali dia menerjang seluruh apa yang Allah haramkan. Ini enggak bisa seperti itu. Nah, oleh sabiyadil ayat annahum karihu jami'a ma anzalallah, maka oleh itu dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, dalam ayat ini tidak ada tuntutan bahwasanya mereka itu membenci seluruh apa yang Allah turunkan, tidak. Jadi kalimat dzalika bi annahum karihu ma anzalallah tidak bisa diartikan yang demikian itu sesungguhnya mereka membenci seluruh yang Allah turunkan, ini adalah tidak benar. Jadi membenci sebagian apa yang Allah turunkan itu sudah tercakup dan terkandung tuntutan ayat ini, ancaman ayat ini, atau khabar yang disampaikan oleh ayat ini bahwasanya kafir. Membenci yang mana? Membenci disyariatkannya apa yang Allah turunkan. Nah, itu kekufuran, kemurtadan. Jadi apa yang Allah syariatkan dalam Al-Qur'an jangan dibenci pensyariatan tersebut. Walaupun Nabi dalika lalazima an la nukaffira man kariha al-Islam aidan hatta yakraha jami'al adyan samawiyah sahiha qabla naskhiha. Jangan dibaca nusakh, naskh. Nah. Dan jika lalu kami katakan seperti tadi bahwasanya makna ma dalam maknanya adalah jami' seluruh, maka mengharuskan konsekuensinya itu kita enggak boleh mengkafirkan siapa saja yang membenci Islam. Kalau semua Islam saja yang dibenci, ini enggak harus kafir. Sampai dia membenci seluruh agama yang turun dari langit, agama yang benar, sebelum dihapus, ini baru kafir. Nah. Jadi kalau ma tadi diartikan jami, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu sebenarnya mereka adalah membenci seluruh apa yang Allah turunkan. Jadi kalau orang itu membenci Islam tok, ya enggak apa-apa. Kalau enggak membenci seluruh agamanya Allah. Kenapa? Karena cuma sebagian saja enggak kafir, harus seluruh baru kafir. Fa hatta yakra jami'a ma anzalallah ala anbiya'ihi. Dan dia enggak akan kafir sampai dia membenci seluruh apa yang Allah turunkan atas seluruh nabinya. Lianal kul mimma anzalallah. Kenapa? Karena seluruhnya dari syariatnya Nabi adalah termasuk apa yang Allah turunkan. Badala yakulu bi ahadun, dan ucapan ini enggak ada seorang pun yang berbicara seperti itu. Jadi kafirnya seseorang itu enggak ada orang yang mengatakan harus mengingkari seluruh agama Allah baru kafir. Kalau mengingkari agama Nasara, mengingkari agama Yahud, itu saja kalau masih menerima Islam maka enggak kafir. Ini enggak benar. Nah. Apa ya, Pak? Di sini. Inilah yang mau diluruskan tentang pemahaman yang keliru tadi dalam memahami ayat dzalika bi annahum karihu ma anzalallah, yang demikian itu mereka dikarenakan membenci seluruh apa yang Allah turunkan, mereka artikan seperti itu. Pengertian ini yang salah, ini yang diluruskan. Tsumma qala. Siapa yang qail di sini? Siapa failnya? Sahibu Tazhil Aqidah Islamiyah, pemilik Aqidah Islamiyah, ini nama kitab tadi. Pemilik kitab memudahkan meyakini, memahami agama Islam, Aqidah Islam. Kemudian dia berkata lanjutannya, yaitu li'anal ayata waridatun fi sya'nil kafirin alladzina lam yadkhulu fil Islam wal kafir yakrahu dinallahi kullahu. Dia mengatakan karena ayat dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu, ayat ini datangnya adalah dalam apa? Dalam keberadaannya orang-orang kafir yang mereka tidak masuk Islam. Mereka belum masuk Islam, sedangkan si kafir tentunya membenci seluruh agama Allah. Membenci agama Allah seluruhnya. Nah, kalau tidak membenci seluruhnya maka tidak. Faiz dengan ngantuk. Baik. Wa za ghairu sahih, dan ini tidak benar. Ucapan pemilik kitab tadi tidak benar. Bahwasanya ayat tadi terkait dengan keberadaannya orang-orang kafir yang mereka belum masuk Islam, dan si kafir tentunya membenci agama Allah seluruh. Ini adalah tidak benar ucapan tersebut. Li'anna minal kufar man yuhibbu katsiran minal ahkam syar'iyyah kasilatil arham. Kenapa? Karena orang-orang kafir di antara mereka ada yang membenci banyak dari hukum-hukum syar'i. Hah? Ya Allah, terbalik artinya. Karena kenapa? Karena sebagian orang-orang kafir ada yang mencintai banyak dari hukum-hukum syar'i. Jadi bukan semua kafir, bukan semua orang kafir membenci hukum agama Islam atau hukum syar'i, tidak. Bahkan sebagian orang kafir ada yang mencintai banyak dari hukum-hukum syar'i seperti silatul arham. Apa maksud silatul arham? Menyambung. Menyambung kerabat, menyambung tali rahim, dan juga diantara hukum syar'i yaitu apa, ikramu dhaif, memuliakan tamu. Ini termasuk hukum Islam. Ini dicintai oleh orang-orang kafir. Wanidhamu zakat fil Islam, peraturan zakat dalam Islam ini juga tidak diingkari oleh orang-orang kafir, disenangi. Wal afaf, afaf itu apa? Menjaga kehormatan. Bukan orang kafir semuanya pelacur, bahkan kafir banyak di antara mereka yang enggak, banyak yang membenci pelacuran. Wa nusratul madlum, demikian juga wa nusratul madlum, dan juga membela, menolong orang zalim. Ah, menolong ala, terbalik lagi. Menolong orang yang terzalimi. Nah. Juga banyak orang-orang kafir yang mencintai membantu orang-orang yang didolimi. Bahkan sampai hari kita ini, ya kan, kufar, nasara, yahud, banyak memberikan bantuan terhadap apa? Orang-orang yang terdolimi dari kaum muslimin dan yang lainnya. Iya toh? Iya. Mesti gak tahu. Banyak sekali toh bantuan dari Amerika, dari mana-mana terhadap para orang-orang yang bukan ngutangi, bantuan gratis miliaran bahkan triliunan dari orang kufar untuk para mujahidin di Afghanistan, di mana-mana. Kesehatan dan macam-macam. Iya toh? Ya itu, palang merah itu Bapak, salib ahmar. Hah? Apa? Ayo, Pak. Apa palang merah? Iya. Yang merah-merah itu dia. Iya itu. Ya, itu seluruh internasional, WHO itu apa? Nah, ya itu. WHO itu apa, WHO itu? Hah? Itu apa mereka kerjaannya? Ngurusi? Aywa, itu tandaranya. Itu orang kafir, orang Islam semua jadi satu di situ membantu apa? Orang yang terdolimi, baik itu Islam ataupun selain Islam dibantu. Betapa banyak pengungsi kaum muslimin yang dimuliakan di Perancis, di Inggris, di mana? Amerika, dan itu sejak dulu sampai hari ini. Ada yang dengan lujuk siasi. Apa lujuk siasi itu? Lujuk siasi itu bahasanya apa? Bahasa lujuk siasi, suaka politik. Nah, itu lujuk siasi. Nah, bahasanya benar, suaka politik. Nah, ini kan. Banyak orang yang dilindungi oleh orang-orang kafir dari orang-orang yang minta lujuk siasi, suaka politik. Seperti bangsa Libya, warga Libya, warga Aljazair yang lari dari kejaran penguasa zalim di hari itu, mereka dilindungi oleh kufar di negeri mereka, di Inggris dan di mana-mana. Mohon itu. Ini perkara-perkara yang dicintai oleh mereka, termasuk perkara yang mulia. Bukan seluruh kafir membenci perkara yang baik, membenci agama Islam, membenci syariat Islam. Baik. Maka dikatakan di sini, mana tadi? Wasidik, kejujuran juga di termasuk hukum Islam. Hukum syar'i dicintai sebagian atau orang-orang kafir sebagian mereka. Wal amanah. Nah, wal amanah bahkan sebagian orang Islam sampai terpedaya. Aku hidup di Amerika merasa lebih aman daripada hidup di negeri Islam. Apa enggak? Karena di Amerika itu harta kita terjaga. Kalau di negeri Islam harta kita dirampok katanya. Sampai salah keyakinan sehingga kadang mengutamakan agama selain Islam. Itu karena keterlaluan dari orang tersebut, tapi itu kekeliruan. Nah, seperti itu. Bal wa yuhibbul Islam, bahkan sebagian kafir mencintai Islam. Walaula malamatan nasi la aslama. Bahkan sebagian kafir mencintai Islam kalaulah takut celaan manusia, kalaulah bukan karena takut celaan manusia dia akan masuk Islam, seperti kisahnya siapa? Abu Talib dan Yahudi dan yang lainnya banyak. Nah itu. Siapa yang hafal tentang baitnya Abu Talib? Nanti soal kita datangkan, sekarang lupa. Bahkan aku faru Quraisy yahujun wayatamirun. Bahkan dulu orang-orang kafir dari kalangan Quraisy mereka menunaikan haji, mereka umroh. Yatamir itu umroh. Tamara yatamiru umroh, berumroh. Wa minhum man yasumu nafila wayanduru lillah. Di antara kafir ada yang puasa sunnah, ada yang nazar untuk Allah. Illa ghairi dzalik. Ya. Sampai selain daripada itu banyak. Walaysa kulluhum yaqra'u jami'a dinillahi wa ahkamahu min awwaliha ila akhiriha wa la ala hadza ghairu mutasawwar. Dan bukan seluruh mereka membenci seluruh agama Allah, bukan seluruh kafir membenci seluruh agama Allah dan membenci seluruh hukum Allah dari awal sampai akhirnya. Dan bisa jajak atau bisa jadi enggak terbayangkan ada seorang kafir yang membenci seluruh agama Allah, ini enggak terbayangkan. Nampaknya kayak enggak ada gitu. La'ala wala'ala ta ghairu mutasawwaratnya apa? Tak terbayangkan ada si kafir membenci seluruh agama Allah. Artinya apa? Seluruh syariat Allah itu nampaknya enggak ada. Ya masih sebagainya disukai. Demikian. Tsumma qala, itu tadi bantahannya dari Fihri. Tsumma qala, kemudian berkata siapa tadi? Pemilik Tashil Aqidah Al-Islamiyah. Bal warada fi sunnah ma yadul ala adami kufrihi. Bahkan datang dalam sunnah. Ini dalam hadisnya Rasulullah SAW. Ma yang menunjukkan bahwasanya membenci agama Allah enggak harus kafir. Katanya. Membenci apa yang Allah turun enggak harus kafir. Faqad kariha Umar radhiyallahu anhu hukman Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sulhil Hudaibiyah. Katanya. Contohnya apa? Bahkan datang dalam sunnah apa yang menunjukkan tidaklah harus kafir orang yang membenci apa yang Allah turunkan. Buktinya yaitu Umar membenci hukumnya Nabi dalam ketika sulhul Hudaibiyah. Perdamaian apa? Hudaibiyah. Bal dhahiru hali sahabat bidzalikal yaumi annahum karihu hadza sulh. Bahkan yang nampak keadaannya para sahabat seluruhnya di hari itu sungguhnya mereka enggak suka perdamaian tersebut. Waliyad lam yamtasilu amrullah amrahu sallallahu alaihi wasallam bil halaq fi awalil amr. Maka kalau itu mereka para sahabat banyak di antara mereka tidak mematuhi perintahnya Nabi untuk menggundul rambut di awal permasalahan. Kenapa gundul rambut? Kenapa enggak boleh digundul? Tahalulnya di situ. tahalul dari menunaikan ibadah umrah itu di situ. Kan tahalul itu kan bisa menggundul, bisa memotong saja, memendekkan. Apa namanya halak? Halak itu menggundul, membotak. Kalau tidak membotak berarti taksir apa? Yukasir memendekkan saja. Nah, dua perkara tadi termasuk orang itu tahalul. Apa makna tahalul? Lepas daripada ibadah umroh atau haji. Tahalul itu tahalalai tahalalu itu ucul, lepas, copot, mari. Nah ini tahalala. Babun mahlulun, pintu terbuka. Nah gitu. Bab mahlul terbuka. Babun mahlulun, pintu terbuka. Tahalala, tahalalurnya selesai, sudah halal dari perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang dalam umroh tadi, dengan dia telah tahalul, telah motong rambut atau menggundul, berarti setelah halal. Sebelumnya enggak boleh. Baik, kita lanjutkan. Faljawab, maka jawaban ini tentang kisahnya Umar waktu itu tidak langsung menerima hukumnya Nabi, yaitu berupa perdamaian. Jawabannya, ayyukal lasakka anna kathiran minasahaba lam yargobu fisuluh balkanu karihina lahu. Memang benar, tidak ada keraguan bahwasanya banyak dari para sahabat di hari itu di Sulh Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah, mereka enggak suka, enggak kepengen dalam suluh, dalam perdamaian. Bahkan dulu mereka waktu itu adalah enggak suka suluh, enggak suka damai. Wa raja'un nabiyya sallallahu alaihi wasallam fihi, paman raja'u. Paman. Paman mana raja'un nabi? Balik no omongan. Wingi kan lagi wingi lagi kemarin tuh. Muraja'ah wingi iki lho. Muraja'ah wong sing gongkon golek mas kawin gak entuk iki lho. Kuwi meneh muraja'ah antara Nabi dengan dia. Apa muraja'ah kemarin? Seputar mas kawin. Nah itu muraja'ah artinya apa? Mereka membalik no omongan. Ketika Nabi ngomong gini, mereka enggak langsung terima tapi balik no. Itu namanya apa? Romo roja hatta yarji'u ilaihim qaula. Nah itu yarji'a, itu bisa roja itu bisa muta'addi, bisa lazim. Roja'a alfan min baitihi, namanya lazim. Roja'a alfan qaula abihi, alfan balik omongane pakne iku jenenge apa? Muta'addi. Apa maksud? Taib. Ana kunna. Mana tadi? Waraja'a mereka waktu itu buktinya memang enggak suka dengan damai. Bahkan mereka raja'u Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka membalikno, mengembalikan ucapannya Nabi. Artinya apa? Ya bantah ringkes iki. Mbak? Bantah. Nabi nyuruh damai, bukan mereka enggak langsung menerima. Itu raja'u. Wadalika kabla istaqirra al-hukmu indahum. Kenapa kau melakukan seperti itu? Enggak langsung menerima karena hukum pada waktu itu di sisi mereka belum istiqrar, belum apa? Belum mantap. Li'annahum ra'au anna hadha sulha minal umur siyasa allati yasughu fiha al-ijtihad. Karena mereka punya pandangan, para sahabat dari itu punya pandangan bahwasanya perdamaian ini termasuk perkara-perkara politik, yang dimana kalau perkara politik itu adalah boleh berijtihad. Wa inna marajau taghyira ijtihadihi, dan hanya saja mereka para sahabat rajau, apa namanya rajau, punya harapan kalau Nabi itu bisa berubah ijtihadnya, yang pertama menerima perdamaian, yang kemudian apa? Enggak jadi perdamaian tadi batal. Nah itu harapannya, harapan mereka. Li'anna dhannu anna hadza min ita'i daniyah fitin. Karena mereka para sahabat mempunyai pandangan. Nah, punya pandangan, punya anggapan kalau begini, wah, kalau begitu kita ini memberikan kerendahan dalam agama. Damai-damai apa wis, ayo. Pedang kita asat semua. Nah, gitu. Apa? Nah, itu namanya. Kalau kita enggak perang, berarti kita memberikan apa? Ita'i daniyah, apa daniyah? Kedin apa? kerendahan. Harga diri dalam din ini lebih mahal. Terus perang saja. Nah, itu maunya mereka. Farau annaman anna min kamaliddin munazadatu munazadat munazadat munazadata kufari Makkah bil qital. Mereka punya pandangan anna min kamaliddin, sungguhnya di antara kesempurnaan agama adalah munazadata, langsung serang saja kufar Mekah dengan cara perang. Wes. Kalau enggak gini agama kita enggak akan sempurna. Itu punya pandangannya para sahabat. Enggak damai, perang. Kenapa? Apa tujuannya? Idlalan lahum, sebagai penghinaan terhadap mereka, kerendahan bagi mereka dan menampakkan Islam. Idlalan lahum, idlal adzalla yudzillu idlal, artinya apa? Perang saja demi kerendahan bagi kufar Quraisy dan idhar sebagai menampakkan Islam. Falamma alimu anna hadza mimma ja'a bi rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqarra al-wahyu fihi binuzuli suratil Fath, taraku muraja'atahu wa tabat nufusuhum bihi. Maka tatkala mereka tahu, para sahabat mereka tahu, tatkala mereka para sahabat tahu bahwasanya perdamaian tadi yang diterima oleh Nabi tadi adalah termasuk yang dibawa oleh Nabi dan hukum telah menjadi paten stikror wahyu. Wahyu telah tetap seperti itu dengan turunnya surat Al-Fath. Mereka enggak lagi balik no omong nanggone Nabi. Wis meneng kabeh. Nah, enggak lagi membalikkan omong kepada Nabi. Wa tabat nufusuhum, dan jiwa mereka merasa ayem, damai dengan apa? Dengan perdamaian yang diterima oleh Nabi dengan kufar Quraisy dari itu. Fadayajus hina izin, maka di saat itu enggak boleh untuk dikatakan inna sahabata karihu wa abghadu ba'da ma ja'a bi Nabi sallallahu alaihi wasallam ayadan billah. Dengan demikian ketika itu enggak boleh lagi dikatakan bahwasanya sahabat membenci, ya kan, dan menyuka dan membenci dan tidak suka dengan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi. Iyadan billah. Apa makna iyadan billah? Kita minta perlindungan dengan Allah untuk meyakini tersebut. Kita minta perlindungan dengan Allah dari keyakinan bahwasanya sahabat tidak suka dengan sebagian apa yang dibawa oleh Nabi. Apa ini? Nah. Di sinilah letak maksud yang terjadi tatkala Umar tidak menerima langsung perdamaian yang diterima oleh Nabi dengan antara beliau dengan siapa? Kufar Quraisy. Nah, ini namanya apa? Memahami maksud yang benar, bukan memahami maksud yang melampaui batas. Wa qad rawa Ahmad bil Musnad. Dan Imam Ahmad telah meriwayatkan dalam Musnad dengan nomor hadis 12.000. Qala haddatsana Ibnu Abi Adi an Humaidin an Anas. Kata Imam Ahmad bercerita kepada kami Ibnu Abi Adi dari Humaid dari Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li rajulin aslim. Sunnah Nabi berkata kepada Rasul, sunnah Rasul berkata kepada seseorang, sunnah Rasulullah berkata kepada seseorang aslim. Nah, apa makna aslim? Hei, kamu masuk Islam. Kala orang tadi bilang ajiduni karihan, aku mendapati diriku kok kurang seneng dengan Islam. Kala aslim wen kunta karihan, ya kurang seneng gak apa, pokoknya Islam, masuklah Islam. Aslim wen kunta karihan, masuklah engkau kepada Islam wahai laki-laki, sekalipun kau apa enggak suka dengan Islam. Nah, demikian hadis dari Imam Ahmad ini. Wa rawa adzan fi mawdhi'in akhar, dan juga Imam Ahmad meriwayatkan juga dalam tempat yang lain. Qala hadatsana Yahya an Humaydin bihi. Bi ada lafaz. Bi ada sanad mislahu dengan apa, dengan lafaz yang sama. Wa sanadu sahih, sanadnya sahih. Wa rawa adz-Dzahabi fi mu'jami Suyukhihi min tariqi Abdullah ibn Bakar As-Sahmi, haddatsana Humaydun bihi. Ini biada sanad dengan lafaz yang sama. Wa qala hadza haditsun sahihun gharibun intaha. falaysa fi hadza annahu law aslama wa huwa karihun lid-dini sahha islamuhu. Dia bilang falaysa fi hadza, maka dalam ini tidak, sesungguhnya taulah dia masuk Islam sedangkan dia telah benci terhadap agama, nah kan? Falaysa fi hadza annahu law aslama wa karihun lid-dini sahha islamuhu. Jadi di sini menurut dia, taruhlah dia ini masuk Islam tapi enggak suka dengan agama. Enggak ada di sini pernyataan bahwasanya Islamnya sah. Fa inna hadzal a'rabi qad bayyana lin nabiy sallam anna nafsahu fiha baqiyatu kurhin lidin lam tansarih lahu ba'du. Sebenarnya si badui ini telah menjelaskan kepada Nabi bahwasanya jiwanya masih ada di dalamnya sisa-sisa kebencian terhadap agama, belum lagi lapang terhadap agama ini. Fadau Nabi sallallahu alaihi wasallam wa arsadu ila qabulil haq, maka Nabi membimbing orang tadi dan menunjukkan untuk menerima kebenaran. Wa irghamin nafas ala qabulil Islam. Apa makna irgham? Arghama yurghimu, menekan jiwa. Nabi membimbing orang tadi untuk menekan jiwa atas penerimaan terhadap Islam, walau karihatuhu nafsu, sekalipun jiwanya masih membenci. Li'anal imana idza khalatat basasatuhu alquluba la yaskhatuhu ahadun. Karena iman itu kalau sinarnya, sinar gemilangnya iman itu sudah nerobos dalam hati, nyampur dalam hati, enggak ada seorang pun yang membenci keimanan. Tsumma qala, kemudian lanjutkan perkataan dia. Wa kadzalika qabala Nabi sallallahu alaihi wasallam sakifun. Sakifun itu kabilah. Kalau kita pakai nisbah bunyinya apa? Hah? Sakifun itu kalau rajulun apa? Hah? Sakofi. Sakofi. Ya kan? Sakifun kalau sekarang ini alfan rajulun sakofi, nah gitu. Ya-nya hilang. Seperti Juhaina Alfan Juhani. Nah, maafum. Kita seperti itu. Juhani. Baik. Dia lanjut perkataan, dia lanjut perkataannya. Kata demikian juga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, qabilan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakifa ma'ana syaratat alaihi alla sadaqata alaiha wala jihada. Demikian juga Nabi menerima qabilah sakif bersamaan dengan kabilah ini mensyaratkan pada Nabi tidak ada sedekah atas, tidak ada kewajiban zakat atas kabilah tersebut dan tidak ada kewajiban jihad. Nabi menerima Islamnya Bani Thaqif. Nah, hadis rawi Abu Dawud, sanadnya hasan, sanadnya hasan. Fadhairu halim annahum dakhulu bil Islam ma'a karahatihim li hadaini ahlukmaini, katanya. Dair keadaan mereka itu, mereka masuk dalam Islam bersamaan dengan kebencian mereka atas dua hukum tadi, yaitu zakat dan jihad. Maka jawabannya, waktunya masih ada. Terus, biar, entek, entek man, entek, baik. Boleh jawab, insya Allah besok akan datang. Baik. Alhamdulillah.